Bapak-Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini tema khotbahnya bagus sekali, memenuhi tuntutan hukum Tuhan. Ya. Dan pertanyaan yang selalu muncul di dalam setiap kehidupan orang Kristen, hukum Tuhan itu seperti apa? Saudaraku sekalian, kalau kita baru saja melewati ada hari raya, saudara-saudara kita umat Muslim, dan sebelumnya mereka ada puasa. Saya sering mendengarkan radio, mereka bincang-bincang sebelum buka puasa, dan itu ada pertanyaan-pertanyaan. Selalu orang bertanya itu begini, Pak Ustadz, apa hukumnya? Kalau kami harus begini-begini, itu tiap hari selalu orang bertanya, apa hukumnya? Dan mereka bisa mengatakan hukumnya ini, itu, gitu. Saya berpikir, saudara, kalau orang Kristen ditanya apa hukumnya, mungkin mereka agak bingung. Ya, orang Kristen tidak biasa merenungkan apa itu hukum-hukum Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita belajar mengapa kita harus mengerti apa itu hukum Tuhan. Ya, dan bagaimana kita harus memenuhi hukum Tuhan itu dan kita mengimani dan kita melakukan. Maka mari kita buka firman Tuhan dari ayat yang begitu sederhana yang saudara semua pasti tahu bahkan di luar kepala, yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai ke 20. Apa yang dikatakan Tuhan tentang perintah Tuhan? Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah saudara, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Yesus memberikan sebuah perintah, ya, yaitu mengabarkan berita tentang keselamatan, menjadikan orang-orang yang percaya itu menjadi murid-murid Yesus, dan sebagai murid, mereka harus diajar untuk melakukan segala perintah Tuhan. Jadi di Kristen itu paketnya itu satu, menjadi percaya, kemudian dibaptis menjadi murid, dan melakukan perintah Tuhan. Oleh karena itu tuh saudara, orang Kristen tidak bisa berkata, sudah percaya sama Tuhan, maka saya sudah bebas. Sudah percaya sama Tuhan, saya enggak perlu lagi tahu perintah Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan. Siapa bilang? Tidak mungkin. Oleh karena itu banyak pandangan Kristen terhadap hukum Tuhan. Itu sangat-sangat sumir, sangat-sangat tidak benar-benar mereka melakukan, bahkan mereka melupakan. Karena kita ini tahu, saudara, bahwa kita diselamatkan bukan karena mentaati hukum Tuhan. Atau kita bukan diselamatkan karena mentaati hukum Taurat, orang selalu mengatakan demikian ya. Tetapi sebenarnya melalui hukum Tuhan, kita itu tahu sekali bahwa kita itu ternyata perlu diselamatkan oleh Tuhan. Agama lain mengajarkan, mereka bisa diselamatkan kalau mereka melakukan hukum-hukum Tuhan. Karena itu mereka sangat concern sekali dengan detail-detail setiap hukum, setiap perkara mereka tanya hukumnya apa, hukumnya apa. Tetapi kita, karena kita ini sudah terbiasa berpikir dan mengimani dan itu benar, bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah di dalam oleh melalui iman kita. Dan bukan perbuatan yang membuat kita diselamatkan. Sehingga seringkali orang Kristen, kalau ditanya tentang hukum-hukum Tuhan, mereka enggak begitu pernah memikirkan begitu dalamnya. Ya? Tetapi saudara harus dan saya tahu bahwa justru kalau kita itu mengerti hukum-hukumnya Tuhan, sebenarnya kita akan tahu betapa perlunya kita menerima keselamatan. Tadi lagu itu, mengapa Tuhan mau menderita buat kita. Itu kalau kita tidak mengerti reason di belakangnya itu, maka kita tidak akan pernah menghargai kematian dan pengorbanan dan kasih Allah dalam hidup kita ini. Ya, melalui hukum Tuhanlah kita mengetahui betapa besarnya dosa-dosa kita. Melalui hukum Tuhan, saudara akan nanti lihat, melalui hukum Tuhan kita akan tahu betapa besarnya dan betapa tidak layaknya kita itu untuk dijadikan yang disebut umat Tuhan. Bukan kemudian kita melakukan kita selamat, tetapi justru melalui hukum-hukum dan peraturan-peraturan Tuhan, kita akan semakin mengerti betapa kita itu jauh dari sempurna. Betapa kita ini jauh dari segala sesuatu yang disyaratkan oleh Tuhan. Karena hukum Tuhan, rasa bersalah kita itu bukan karena perasaan. Ya, kalau kita dengan orang guilty feeling, ya aduh saya menyakitin orang itu, aduh saya kok enggak enak dengan orang, itu pakai perasaan. Hukum Tuhan bukan karena perasaan. Hukum Tuhan adalah pengetahuan kita bahwa ada firman-Nya, ada petunjuk-Nya, ada syarat yang dia berikan yang seringkali kita tidak mampu lakukan. Dan disitulah sebenarnya titik balik kita. Kita mau dan menghargai Tuhan tanpa pertolongan-Mu, tanpa pengorbanan-Mu di kayu salib. Semua yang aku lakukan sia-sia. Bahkan ketika aku mau melakukan semua hukum-hukum-Mu, setiap kali aku lakukan, aku gagal. Karena aku tidak mungkin melakukan dengan kemampuan dari diriku sendiri. Jadi melalui hukum Tuhan, kita tahu betapa besarnya kita sudah jatuh di dalam dosa. Tapi kemudian juga dengan ketika kita mengetahui hukum Tuhan dan ingin melakukannya sebagai bagian dari komitmen seorang murid Tuhan, sebenarnya kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah, jalan dengan Tuhan itu adalah bagaimana kita mengikuti jalannya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Perintah Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita. Dan ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, kita tahu kita butuh pertolongan Roh Kudus. Dan disitulah sebenarnya sebuah kehidupan realita bagaimana kita itu bisa berjalan dengan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana pandangan orang-orang Kristen sekali lagi saudara, jujur. Karena penekanan yang keselamatan itu adalah anugerah melalui iman. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan, bukan usaha kita. Itu betul, tetapi karena penekanannya di situ, maka seringkali sekali lagi, ini titik baliknya, kita itu sering tidak memperhatikan lagi setelah kita jadi Kristen. Bahkan kita enggak tahu apakah kita sudah Kristen beneran atau Kristen-Kristenan. Banyak orang yang sekedar percaya. Orang Kristen tidak tertarik dengan janji-janji masuk surga. Maka pilkada kemarin bukan kita, kampanye buat kita. Mau masuk surga, pilih sini, kita enggak ketarik. Karena kita sudah tahu surga itu dari Tuhan, bukan dengan perbuatan. Tetapi justru itulah kalau kita renungkan. Tanpa sadar, kita ini sering menganut apa yang disebut antinomianism. Nomos itu hukum, antinomianism adalah kita anti yang namanya hukum-hukum itu. Jelas, coba kita ini sebagai orang-orang reform. Apa yang kita katakan? Pilihan Tuhan. Jadi Kristen itu pilihan Tuhan. Kalau kita dipilih tidak mungkin kita akan masuk neraka. Kalau kita dipilih, kita tidak mungkin kita akan ditolak oleh Tuhan. Akibatnya apa? Kalau kita terlalu menekankan hyper-Calvinis, semuanya itu predestinasi. Semuanya itu sekali dipilih, maka ada orang mengatakan, sekali dipilih, maka selamanya. Apa akibatnya? hidupnya tidak pernah lagi memperhatikan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup. Ada lagi orang-orang golongan Lutheran yang menekankan bukan predestinasi, tapi iman. Dikit-dikit iman. Martin Luther kembali, iman, pokoknya iman. Asal punya iman okay. Asal punya iman pasti selamat. Asal punya iman okay semua, Tuhan pasti berkenan. Ngomongnya cuma iman. Apakah kemudian ingin melakukan perbuatan? Gak tahu. Apalagi orang-orang karismatik. Dikit-dikit anugerah mujizat. Pokoknya menyenangkan Tuhan dengan nyanyi. Semuanya beres, Tuhan yang ambil alih. Mana mau mereka bergumul dengan Tuhan. Untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara, seringkali kehidupan kita ini terjadi. Apalagi kita masuk di dunia posmo. Posmo itu tidak pernah mengenal kebenaran yang sejati. You buat you benar, okay. Buat gua benar, okay. Pokoknya you jangan ngurusin gua juga gak ngurusin lu, terserahlah gitu. Banyak kita hidup dalam orang-orang barat yang sekarang posmo. Dan kekristenan sudah kena imbasnya. Sehingga orang mulai cuek. Gak perlu, yang penting gua benar sendiri dengan Tuhan, yang lain terserah. Bagaimana bisa membangun masyarakat kalau tidak ada satu kebenaran yang mutlak yang kita pegang bersama? Bagaimana kita bisa menegur orang? Bagaimana orang bisa menegur kita? Bagaimana kita bisa menghakimin orang? Kalau semuanya itu tidak ada satu kebenaran yang sama. Oleh karena itu, tuntutan hukum Tuhan itu masih ada. Saudara mau tahu gimana dampak kekristenan di Indonesia ini? Apakah orang-orang Kristen sebagai satu masyarakat Kristen melakukan perintah Tuhan? Saya percaya secara umum tidak. Saudara, saya ini adalah orang yang kebetulan sering senang sekali karena tugas saya pergi ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia dan justru ke kantong-kantong Kristen. Karena kami itu melatih pemimpin-pemimpin Kristen. Saudara pernah berpikir enggak? Apa budaya orang-orang Kristen, kantong-kantong Kristen? Papua, Timor, Kupang, Manado, Batak, Sumatera Utara. Saudara pernah memikirkan enggak masyarakat Kristen di sana itu apa budayanya? Mas dari mana? Timor. Di Timor banyak orang mabok enggak, Pak? Budaya mabok banyak enggak di sana? Siapa dari Manado? Cap tikus siapa yang tidak kenal? Adik ipar saya meninggal karena minum cap tikus di sana. Siapa yang tidak kenal di Batak? Mabok. Siapa yang tidak kenal di Ambon? Pendeta sebelum khotbah minum dulu supaya khotbahnya mantap. Saya kemarin berbari ketemu dengan Pak Frederick. Dia adalah lawyer, ahli hukum dari PPHKI. Persatuan apa hukum untuk perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia. Saya bicara tentang itu, Bapak dari mana? Saya dari Papua. Pak, yakin Pak bahwa kekristenan di sana itu sudah betul-betul Kristen yang matang? Maksudnya apa? Di Papua banyak orang mabok enggak? Wah ketawa, betul lah. Pendeta saya itu kalau mau khotbah pasti minum dulu. Habis perjamuan kudus, ada perjamuan khusus di belakang gereja, ngabisin anggur sama-sama. Mabok. Saudara mau tahu Kupang? Salah satu kota dengan KDRT tertinggi di Indonesia adalah Kupang. Saudara mau tahu anak jalanan di Kupang? Banyak sekali. Saudara mau tahu tentang judi? Orang Kristen senang judi. Saya pergi ke Sulawesi Tenggara, yang namanya Kendari. Ada gerejanya Kep Sultra. Ketika kami berbicara tentang budaya Kristen, saya tanya, bu judi itu juga salah. majelisnya nanya, Pak, kalau di gereja kami rapat, mau rapat majelis. Kan kalau rapat tuh banyak yang telat, Pak. Jadi sambil nunggu main kartu salah enggak, Pak? Ya main kartu ya enggak salah, orang anakmu main game aja enggak salah kok. Tapi Pak, kalau main kartu, enggak pakai duit kan enggak enak ya. Gitu. Nah itu judi saya katakan. Apakah Kristen Nusantara, kalau mereka punya Islam Nusantara, apakah Kristen Nusantara kita itu menghasilkan sebuah budaya Kristen yang baik? Tidak. Mengapa tidak? Karena yang pertama, tidak ada ketaatan terhadap hukum-hukum Tuhan. Kalau ada ketaatan, maka akan mereka akan melakukan perilaku yang baik. Dari perilaku yang baik dalam satu orang, akan mempengaruhi perilaku yang baik dalam keluarga. Maka terjadi sebuah kebiasaan. Dalam sebuah kebiasaan itu menjadi sebuah karakter. Dan karakter itu bisa berkembang dari satu keluarga, menjadi satu kampung, menjadi satu kampung, satu kota. Harusnya begitu. Sehingga terjadi sebuah nilai budaya Kristen yang bisa dilihat orang dan bisa dinikmati orang. Orang Kristen, enggak ada. Saudara-saudara kita Muslim, jelas mereka. Mereka punya hukum-hukum yang mereka, kalau ditanya, mereka bisa mengatakan, mengapa kamu tidak makan ini? Hukumnya jelas. Mengapa kamu? Hukumnya jelas. Orang Kristen enggak bisa. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kita hidup di zaman yang terlalu sulit buat kita. Kenapa? Kekristenan itu tidak ada ciri-ciri khususnya. Cuman hari Minggu aja ke gereja. Orang Kristen baiknya hari apa, jam berapa? Orang Kristen kelihatan baik hari apa, jam berapa? Hah? Ah, hari Minggu jam 10 dong. Shalom, shalom. Ah, apa kabar? Apa di luar juga shalom, shalom? Kita tidak memiliki budaya Kristen yang benar. Sehingga kekristenan itu tidak pernah menarik buat orang yang belum mengenal Yesus. Karena apa? Salah satu kuncinya, kita tidak pernah ingin mentaati hukum Tuhan. Karena apa juga? Karena kita tidak pernah ingin tahu apa itu hukum Tuhan. Matius 28, Tuhan mengajarkan, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Apakah kita kemudian ingin mengerti apa ajaran Tuhan Yesus itu yang harus kita lakukan? Kita kalah dengan mereka-mereka yang sedang mencari surga. Mereka berjuang sampai titik-titik daripada ajaran dalam kitab mereka-mereka ingin lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita sama sekali mungkin tidak peduli. Nah, oleh karena itu sekarang kita apa itu hukum Tuhan? Ya, apa itu hukum Tuhan? Umumnya kita bingung sebagai orang Kristen karena di dalam kitab Injil sendiri dan kitab Perjanjian Baru tidak banyak hal diungkapkan tentang aturan-aturan. Ya, maka itu kita juga melihat bahwa banyak hukum Tuhan justru ada di dalam Perjanjian Lama. Maka kita memiliki PB, PL, dan PB. Di dalam PL itu sangat detail sekali membuat hukum-hukum Tuhan bagi umat Israel. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana kita melihat apakah hukum-hukum Taurat itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan? Ya, hukum Taurat. Mari kita belajar bahwa apa yang dinyatakan Tuhan di dalam Perjanjian Lama, yaitu tentang hukum-hukum Tuhan, sebenarnya terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah hukum moral itu sendiri. Hukum moral ini menentukan apa yang baik dan benar, yang salah dan yang benar. Ada hukum moral Tuhan, membunuh itu tidak boleh, ya, karena itu hukumnya hukum moral. Ya. Kemudian dari hukum moral itu, di dalam kitab Perjanjian Lama, dibagi dua. Dalam aplikasinya, yaitu hukum seremonial, bagaimana beribadah kepada Allah, Dan yang kedua adalah hukum sipil. Bagaimana kita ini bermasyarakat. Dari kedua hukum itulah, aplikasi itulah, hukum moral ini kemudian diaplikasikan. Nah pertanyaannya, apakah itu yang harus kita lakukan? Apakah saudara dan saya bisa mengikuti kitab Imamat 19 maksudnya? Apakah kita menguduskan hari Sabat? Sabtu, bukan hari ini Minggu, Sabat. Seperti teman-teman saudara dari Advent. Apakah kita menguduskan hari Sabat? Apakah kita memakai pakaian dari satu jenis bahan yang sama? Karena orang Israel tidak boleh memakai pakaian dari dua bahan yang sama. Wah gawat ini Pak. Kita cuma pakai satu kain gitu aja gitu ya. Apakah kita, para petani harus tidak boleh menabur dari dua benih yang sama, yang berbeda? Apakah kita kemudian dalam jual beli tanah juga nanti setelah 49 tahun, itu tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya? Hukum-hukum itu sudah tidak berlaku lagi di dalam kehidupan kita. Hukum seremonial dan hukum-hukum sipil itu sudah tidak bisa diaplikasikan secara utuh di dalam kehidupan kita. Apakah saudara mau mata ganti mata, gigi ganti gigi? Tentu kita tidak mau dalam hal ini. Tapi mengapa Tuhan memberikan itu kepada orang Israel? Karena memang orang Israel hidup dalam suatu bangsa yang memang diperintah oleh Tuhan dan sehari-hari mereka harus melakukan itu. Jadi semua hukum Tuhan itu tidak dipilah-pilah, jadi disatukan, ada hukum yang bersifat seremonial, ada hukum yang bersifat sipil, tapi semuanya itu tadi kalau saudara baca, saudara akan bingung. Oleh karena itu, bagaimana kita melihatnya? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dia mengajarkan sebuah hukum yang berlaku sampai dengan hari ini. Ini hukum Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita belajar dari Tuhan Yesus tentang prinsip hukum Allah. Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata demikian firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya. Kasihilah siapa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, ketika Yesus Kristus nanti menggenapi, mati di atas kayu salib menebus dosa, maka sebagian besar hukum seremonial itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah, bukannya itu salah, sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi sebenarnya orang Israel itu untuk melakukan hukum Taurat, mereka tahu bahwa hukum Taurat itu satu perintah, dan yang kedua adalah ada pengampunan dosa. Dua hal ini ada di dalam hukum mereka. Mungkin di agama lain enggak ada, hanya ada perintah. Tapi di dalam orang Israel ada perintah, dan ada bagaimana kita minta diampuni dosanya. Dan ini sudah kemudian dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara kalau mau ke gereja, enggak usah seperti dalam Imamat. Lagi keluar rumah, ada lalat, ibu-ibu udah dandan, waduh rapi. Tinggal masuk selangkah, masuk mobil yang akhir ber-AC, dibukakan sopirnya. Pas melangkah, ada lalat nempel di kepala, jedot gitu. Lalat. Terus lihat ada bangkai tikus. Itu kalau orang Israel zaman dulu pulang balik ke rumah, enggak ke Bait Allah, berendam 3 hari dan puasa. Supaya mereka tahir. Mau begitu? Cowok-cowok lagi ke gereja, lihat cowok, cewek cantik, matanya lihat. Kalau hukum dulu, balik kamu, rendem 3 hari kamu di sana. Baru kamu tahir lagi. Hukum itu sudah tidak berlaku karena mereka tahu betapa sulitnya dan kita diampuni oleh Tuhan. Maka itu Tuhan mengatakan, hukum seremonial itu menjadi hukum kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum sipil itu berarti kasihilah your neighbor, sesamamu manusia. Jadi hukum Tuhan itu dibagi aplikasinya dua, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Sehingga kalau saudara melihat, wah kalau gitu enak ya, dua-duanya cuman itu. Lebih berat saudara. Karena di dalam perjanjian baru, Tuhan memberikan satu lagi, satu persyaratan untuk melakukan itu. Bukan secara hanya outward act, bukan hanya perbuatan luar. Pokoknya ke gereja, pokoknya muji Tuhan, pokoknya ngasih persembahan. Tuhan mengajarkan justru dari dua hukum itu. Kalau kita melakukan bukan dari dalam, bukan dari perbuatan luar kita. Bukan diukur dari perbuatan luar, tapi dari dalam. Maka itu Yesus berkata, ada firman yang mengatakan jangan membunuh. Tapi Tuhan berkata, siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Dari dalam. Moral tuntutan itu ada di dalam. Jadi saudara mengaplikasikan semua hukum itu dari dalam. Yang kedua, kalau ada seorang laki-laki yang mengingini dengan mata, dia berzina tapi bukan berbuat, baru melihat dan ingin saja, itu sudah berzina. Karena apa? Dari dalam. Oleh karena itu kita ini orang-orang yang tidak bisa lepas untuk memohon pertolongan Tuhan untuk bisa melakukan perintah Tuhan dengan benar. Ini tujuannya. Ketika kita mengimani dan kita melakukan, kita akan terus bergaul dengan Tuhan. Kita akan terus memohon pertolongan Tuhan. Kita akan terus meminta hikmat Tuhan. Karena ada hal-hal yang tidak ada hukumnya. Anda harus bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Mengasihi Allah dan mengasihi manusia, sesamamu manusia. Itu dua hukum yang harus kita jabarkan dalam setiap kehidupan kita. Dan itu tidak mudah. Dan bukan hanya perbuatan di luar, tapi dari dalam. Yaitu inside out living. Dari dalam ketika engkau percaya pada Tuhan, dari dalam ketika engkau percaya kepada Roh Kudus, kepada tuntutan Tuhan, sampai itu menjadi sebuah perbuatan. Maka Tuhan mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang banyak. Supaya apa? Mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan apa? Mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Itu pergumulan kita. Seandainya orang-orang Kristen kita ini benar-benar ingin melakukan, saya kira Kristen itu akan sangat menarik. Akan banyak orang yang datang kepada kita, kepingin belajar Kristen. Karena melihat betapa kita bisa melakukan perintah Tuhan dengan baik. Dan bagaimana kalau kita tidak melakukan? Sebagai penutup, ini yang penting saudara. Ingat, kita diselamatkan karena anugerah di dalam iman. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan oleh karena itu Tuhan berkata, bagaimana nanti di akhir zaman? Ada begitu banyak orang yang kecewa, orang-orang percaya, karena mereka tidak masuk. Sebagai penutup kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kalau kita tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan, kita tidak mencari hikmat untuk mengerti tuntunan Tuhan, dan kita tidak melakukan. Matius 7:21 mengatakan dengan jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan, not saying but doing. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan mengatakan ek, ya, bukan hanya keluar perkataan, kita ini mudah sekali untuk ngomong. Setiap laki-laki ngomong, harus olahraga, sehat, percaya. Olahraga enggak? Enggak. Ya, harus begini begitu, lakukan? Enggak. Kita lebih mudah seeing daripada doing. Tuhan mengatakan, seeing bukan seeing, tapi doing. Ayat berikutnya mengatakan, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, sudah pernah ada yang membangkitkan orang mati di sini? Sudah ada yang menyembuhkan orang sakit, buta melihat, lumpuh berjalan, sudah ada bisa membuat nubuat. Ini orang-orang top semuanya yang nanti dihakimin, bisa buat nubuat, bisa membuat mujizat, bisa ngusir setan. Pernah ngusir setan? Kita kabur dari setan, iya mungkin. Itu tiga perbuatan top yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya melakukan kehendak Tuhan dengan hebat. Tuhan ngomong, aku gak kenal kamu. Tuhan mengatakan pertama, bukan cuma ngomong doang, tapi kamu lakukan. Tapi sekarang mereka lakukan, mereka ditolak. Karena apa? Yang terakhir Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak punya relasi dengan engkau. Engkau tidak pernah mau mengenal aku. Dan engkau menolak aku mengenal engkau secara pribadi. Tidak ada satu ikatan di dalam diri dia. Tidak ada dari dalam. Mereka melakukan outward acts. Maka itu hati-hati pelayan-pelayan Tuhan. Jangan ngomong, aku sudah melayani Tuhan. Dari mana engkau melayani Tuhan? Dari hatimu yang mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Atau sekedar karena engkau ingin melakukan, karena orang lain juga melakukan. Hati-hati saudara. Tuhan tidak melihat itu sebagai satu perbuatan yang menyelamatkan kita. Tapi dari dalam ini buahnya kita melakukan. Oleh karena itu saudara, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, Anda harus hidup bergaul erat dengan Tuhan. Berserah pada Tuhan. Dan kedua, merenungkan firman Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Mengerti akan perintah Tuhan. Belajar firman Tuhan. Bagaimana menjelaskan tentang hukum-hukum Tuhan. Tanya pendeta-pendeta di sini. Bikin seminar kalau perlu. Supaya nanti kita bisa melakukan dua hukum utama. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan kita bisa aplikasikan sehingga orang melihat iman kita. Terang yang di dalam itu dilihat. Sehingga orang Kristen adalah orang yang nantinya menyenangkan orang. Ya, kita enggak perlu gembor-gembor tentang firman Tuhan bagi traktat. Kita masuk penjara. Cukup dengan perbuatan yang benar. Maka orang akan mengenal Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya.